Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-24 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang beberapa pelajaran dari awal dakwah Jahriyah bagian yang pertama. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari awal dakwah Jahriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, dakwah dimulai dari keluarga. Seperti istri, anak, orang tua, kaum kerabat sebelum seseorang mendakwai yang lain. Karena sebagian dia sangat semangat mendakwai orang lain, memberikan waktu yang banyak kepada mereka, tetapi dia melupakan keluarganya sendiri, menyia-nyiakan mereka dan membiarkan mereka lalai dan jahil tentang agamanya. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing bertakwa kepada Allah dan bertanya apa yang sudah dia lakukan untuk keluarganya. Sudahkah dia memberikan kepada mereka hak mereka, khususnya di dalam pendidikan agama, menyuruh mereka berbuat taat dan melarang mereka dari kemaksiatan, ataukah dia dalam keadaan lalai dari yang demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum naran وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat yang keras lagi kasar. Mereka tidak memaksiati Allah di dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Maka hendaklah seseorang memperhatikan keluarganya sebelum yang lain, mendakwai mereka dan bersabar atas gangguan mereka. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang kita ambil, pentingnya di dalam dakwah seseorang mengingatkan tentang azab Allah dan datangnya perhitungan amal. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang merasa bahagia dan bangga beragama Islam dan melaksanakan syariatnya, dan tidak merasa malu dengan agama ini. Kemudian yang keempat, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya sabahahu, adalah ucapan yang sering diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Dan biasanya sambil mengucapkan ucapan ini, mereka telanjang dan melumurkan tanah di badan mereka dengan tujuan supaya manusia berkumpul dan mengabarkan tentang bahaya yang mengancam. Namun Nabi SAW tidak melakukan demikian, yaitu tidak melakukan telanjang dan melumurkan tanah di badan, karena kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat yang menyuruh kita untuk menutup aurat. Demikian pula seorang muslim, hendaklah dia memilih di antara adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh seorang muslim melestarikan atau melakukan adat istiadat tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai